kaide kirindui mwana wom kaide mwana wom kaide batata mwana wom kaide namwetom kiro ya nyanga namwetom shanayo namwetom kiro ya nyanga namwetom shanayo namuteko bugya rukurunye atyaka shodule banikankoza namusoda ni mumbugya ifo atyaka kekyo mwana nikambabu atika jweke mkatande balishoka pandikire barukonda shoma kanako mawelumeni yo otamtino tamtino tamtina otamtina kushoma otamtino tamtino tamtina otamtina kumanya atyo gwapulio kukwete karamu gwavu mosho kuyote Shoka pandikile baru wanda shoma mawe rumi.